بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia رحمكم الله dimanapun anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam ayat ke-49. Dan kita masih membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Artinya dengan orang dengan paman dan keluarga-keluarga anggota keluarga lainnya. Baiklah, di studio juga telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq MA yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas surah Maryam ayat ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas hari ini, seperti yang saya katakan tadi di awal, masih membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kepada kita bahwa ketika Nabi Ibrahim sudah mendapatkan ancaman, mendapat penolakan dari keluarganya, beliau tidak berhenti berdakwah, tapi beliau mencoba untuk menarik diri, untuk tidak memaksakan apa yang dia dakwahkan itu dengan cara-cara yang tidak elegan, artinya dengan cara-cara yang bahkan bisa menjadi kontraproduktif, sehingga beliau mencoba untuk menahan dirinya. Nah, dan dia pun menarik diri dan tidak lagi mendakwahi pamannya itu, ya, karena dia merasa bahwa kalaupun dia terus mendakwahi pamannya itu, maka itu akan menjadi bumerang bagi dakwah itu sendiri, karena bisa jadi pamannya itu akan memusuhi dia terus-menerus, dan dakwah yang dia sampaikan kapanpun tidak akan diterima oleh pamannya. Menyadari akan hal itu, kemudian Nabi Ibrahim mengasingkan diri, menarik dirinya sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim anak, yaitu Ishaq, dan dari Ishaq itu lahirlah Ya'qub. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak, yaitu Ismail, dan dari keturunan Nabi Ismail lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya setelah keturunan yang kesekian. Dan yang kedua adalah Ishaq. Dari Ishaq juga banyak para nabi-nabi yang lahir, dan di antaranya adalah Nabi Ya'qub. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan dari keturunan Nabi Ibrahim ini para nabi-nabi. Oleh karena itu Nabi Ibrahim juga digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, karena banyak sekali dari nasab Nabi Ibrahim ini yang lahir nabi-nabi. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq. Nah, sebahagian orang mungkin bertanya, kenapa kok hanya Ishaq yang disebutkan dan tidak disebutkan pula Ismail? Karena ketika Nabi Ibrahim bersabar akan menyembelih anaknya Ismail, ketika itulah datang Ishaq, ya, dan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai takdir ini Allah diterima oleh Ibrahim, dan kemudian itulah Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang baik. Dan begitu juga dalam dakwahnya ini, ketika dia bersabar dalam dakwahnya ini, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Ishaq kepadanya. Artinya apa? Bahwa ketika seorang dai bersabar di dalam dakwahnya, Allah akan menganugerahkan kepadanya balasan yang terbaik. Yang boleh jadi itulah yang selama ini diidam-idamkan oleh para da'i itu. Nah, justru karena itulah kita harus seperti yang saya katakan di hari-hari yang lalu, berhusnuzan bahwa Allah akan membela dakwah kita. Ya. Bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, bahwa dakwah kita ini adalah sumber dari mengucurnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita di dalam dakwah akan mengundang simpati dalam tanda kutip, atau mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Apakah itu kita lantunkan lewat doa, atau itu hanya terpendam di dalam dada kita? Ya, Allah Maha mengetahuinya. Kalaupun kita lantunkan lewat doa, maka Allah akan mendengarkannya dan mengetahuinya. Begitu juga sekalipun tertutup di dalam hati kita, artinya terkunci dan tidak ada yang mengetahui di dalam hati kita, maka sesungguhnya kita dapat Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, justru karena itu orang-orang yang berdakwah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada akan mereka merasakan ketakutan, dan mereka tidak pula merasakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak pula mereka merasa bersedih dengan apa yang mereka hadapi dari gelombang dan gejolak dakwah itu. Karena apa? Karena dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pendengar yang mungkin dapat saya sampaikan, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq MA yang sudah tidak sabar lagi untuk memberikan pendapat-pendapat beliau dalam penjelasan ayat. Fadhal Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Dr. Haji Ardiansyah MA. Ayat yang kita kaji adalah bagaimana kita dapat mengembangkan misi dakwah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling indah di dalam hidup ini adalah ketika sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, kesabaran yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan ini untuk meniti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini ketika kita menjalankan hidup ini dengan sabar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, ketika Nabi Ibrahim terus memberikan dakwah kepada pamannya, sehingga pada ayat ke-49 ini Nabi Ibrahim sendiri diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri sejenak. Bukan berarti meninggalkan, tapi ketika menahan diri sejenak itu Allah memberikan anugerah yang tiada terhingga, yaitu Allah anugerahkan kepadanya Nabi Ishaq dan Ya'qub, begitu juga anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah hal yang sangat indah. Kenapa? Allah yang Allah berikan itu adalah keturunannya, dan keturunannya juga menjadi nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang sangat terindah di dalam hidup ini ketika kita bangun dengan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan sehari-hari juga perlulah kita menanamkan tentang kesabaran kita demi semata-mata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita juga seperti itu. Duduknya kita juga seperti itu, menanamkan kesabaran kita. Dengan sabar itu mungkin akan mendatangkan keindahan dalam hidup kita, karena kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sabar yang dimaksud dalam kajian kita ini, sabar itu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna kesabaran yang mestinya kita selalu raih di dalam hidup kita ini. Sebab banyak sekali orang-orang yang zalim, yang mengemban amanah sampai saat sekarang ini, tapi mereka itu tidak pantas untuk mengemban amanat, disebabkan karena tidak adanya kesabaran dalam diri mereka dalam menjalankan tugas tersebut. Kalau sudah tidak ada sabar, maka seseorang itu akan memaksakan harus mengikuti apa yang diinginkannya atau apa yang diperintahkannya. Maka di dalam hidup kita ini ada yang perlu kita jaga supaya kita ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah yang paling kita pentingkan, kesabaran kita yang tidak ada ungkapan keluhan sedikit pun, yang tidak ada ungkapan mengatakan sesuatu setelah kita mengerjakan amal yang soleh yang tidak pantas kita ucapkan, karena Nabi Ibrahim tertanam di dalam hatinya, yang mana yang tidak pernah mendiskusikan sedikit, apalagi membantahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita dapat kita hiasi dalam hidupan kita sehari-hari tanpa ada bantahan sedikit pun, tanpa ada mendiskusikan sedikit pun, kalau itu memang betul sudah jelas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita kaji pada hari ini menjelaskan betapa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para da'i, para du'at, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghibahkan, akan menganugerahkan kesenangan yang berlipat ganda kepada mereka. Kebahagiaan bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga janji ini di dunia. Tidak ada kebahagiaan seperti yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi melebihi dari kebahagiaan ketika kita mendapatkan anak yang saleh, anak yang dapat membinarkan mata kita, yang menjadi buah bibir kemana-mana. Nah, ini dapat terrealisir ketika kita menjadi seorang da'i, ketika kita senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah dengan sunnahnya, dengan izinnya pula, akan melahirkan anak-anak yang saleh itu dari orang tua yang saleh. Dan itulah harapan kita. Dan itu banyak contohnya, walaupun ada juga contoh di mana ayahnya seorang nabi tapi anaknya tidak beriman kepada ayahnya, seperti kisah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, tentu hal itu tidaklah sesuatu yang tidak kita inginkan dan kita tidak harapkan. Mungkin itulah yang dapat kita ambil sebuah pelajaran pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul Haq. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.